Aja ngawur sampean. Moodku malam hari ini lagi gak enak loh, ngawur titik amblas sampean. Ngono ya. Ya Allah, ya maaf saya kilap. Tolelot. Aja ngetupru saya. Enak ngale. Ora usah direken ya. Ora usah dipikiri. Kuwi ngono wong ora tebak. Aja boreken. Iya somong. Mas Kenny. Jadi sekian lama kau pergi. Kenapa kau mengingkari janjimu? Oh no. Setelah setahun. Iya. Negeri orang ini ku kembali untuk menemuimu, tapi mengapa engkau telah memisahkan diriku? Selama setahun kau di negeri orang, tak pernah ku terima. Oh. Janji kan menantiku, tapi mengapakah tiada kau tepati? Sultan Beraka. Maafkanlah saya semua salahku, terlalu percaya pada orang lain. Ini hanyalah kebaikan hidup kita berdua. Hey! New Brahma! Brahma is kan menantiku, tapi mengapakah tiada kau tepati? Bukan begitu maksudku, dengarkanlah. Masih kurangkah sedang cepat kau telah beristri, kira kau lah yang mengingkari. Rupanya kau terkena sultan orang lain. Maafkanlah saya semua salahku, terlalu percaya pada orang lain. Ini hanyalah kepahitan hidup kita berdua. Padahal dia sering tak SMS, tak BBM.